نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh berbahagialah kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita. Menjadi orang-orang yang Allah jadikan muslim, mukmin. Dan kita berbahagia dan bersyukur pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita pada sunnah ini. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau bersabda, Qad aflaha man aslama, wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Sungguh berbahagia orang-orang yang jadikan ia Islam. Allah beri dia rizki yang cukup, dan Allah jadikan ia qanaah dengan apa yang Allah berikan padanya. Inilah yang disampaikan beliau. Kita termasuk bahagia karena Allah jadikan kita sebagai muslim, mukmin. Beliau sampaikan dalam hadis yang lain, La yadukhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Karena agungnya nikmat inilah maka ikhwa barakallahu fikum. Allah perintahkan kita untuk terus menjaga dan memelihara nikmat ini. Sampai Allah wasiatkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah wasiatkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ini wasiat Allah. Namun, betapa banyak saudara kita, kaum muslimin, mereka mengabaikan nikmat ini. Tidak mengindahkan dan tidak menghiraukan. Sungguh nikmat ini padahal yang akan mengantarkan ke surga Allah. Bukan nikmat dunia, tapi mereka lebih perhatian pada dunianya. Coba antum perhatikan. Nikmat agama yang Allah berikan berupa Islam dan iman. Banyak orang mengabaikan dan melupakan. Dibandingkan nikmat HP yang dia pegang. Subhanallah, dia begitu perhatian. Tidak sampai jatuh ke air, dijaga betul. Ya, dilapisin supaya tidak tergores. Kalau HP-nya lobet, baterainya dia cas supaya baterainya isi. Kalau pulsa habis, diapain? Diisi pulsanya. Tapi imannya lobet, imannya kendor, Islamnya tak karuan, tidak pernah diperhatikan. Ya, Mereka perhatian pada perutnya, enggak perhatian pada ruhnya. Maka inilah ingin kami sampaikan nasihat, mengingatkan kepada kita, terutama kita para penuntut ilmu. Sungguh, Islam ini harus kita jaga dengan ilmu. Dan tak mungkin bisa menjaga seseorang Islamnya, imannya tanpa ilmu. Maka dari itu, kita bersyukur kepada Allah. Berbahagia kita ketika Allah telah bimbing pada Islam, pada iman. Lalu Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu. Ingat, bukan orang yang Allah beri kekayaan yang diinginkan baik mereka. Namun beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, seorang itu mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham pada agama ini. Bukan Allah kasih yang melimpah hartanya, naik jabatannya, bukan yang itu. Hingga hadirin, betapa banyak. Bahkan kalau ditanya, seluruh manusia, kalau kita tanya, Anda ingin kebaikan apa tidak? Apa jawabnya kira-kira? Ingin apa enggak? Ingin apa enggak? Semua jawab pasti ingin kebaikan. Namun, tidak semua orang mendapat kebaikan itu. Yang satu, tidak tahu jalannya untuk mendapatkan kebaikan. Yang kedua, salah jalan sehingga tidak dapat kebaikan. Makanya kita harus belajar supaya tidak salah jalannya dan supaya ngerti jalannya untuk mendapat kebaikan itu di mana dan bagaimana. Inilah ilmu jawabannya. Enggak, dalam perkara ini ingin kami sampaikan kepada ya kita semua, tentunya saya pribadi, keluarga dan ikhwah barakallahu fikum, nasihat dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala kepada para penuntut ilmu. Kenapa kami sampaikan ini? Supaya kita merasa bahwa kita ini selalu mendapat bimbingan. Karena kita butuh bimbingan. Ingat firman Allah, "Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah nasihat. Karena sungguh betapa besar manfaat nasihat ini bagi mu'minin. Terutama kita semua. Hati-hati kita ini sering tertutup. Dan untuk membuka tutup hati itu dengan nasihat-nasihat dan nasihat. Hingga jangan kita bosan mendengar nasihat. Maka sudah Allah katakan, ya, orang-orang yang beruntung dan selamat dari kerugian, dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr." Orang-orang yang selamat dari kerugian adalah orang-orang yang beriman, berilmu. Terus orang-orang yang beramal dengan ilmu. Terus orang-orang yang mau mendakwahkan ilmu. Terus orang-orang yang bersabar. Ingat, semua ini adalah harus dengan ilmu. Maka ingat ikhwah fillah barakallahu fikum, ya. Dari apa yang disampaikan Nabi SAW hadis tadi, kiranya cukup memberikan motivasi bagi kita untuk terus semangat menuntut ilmu. Sebab ciri orang yang Allah beri kebaikan, Allah gerakkan hatinya untuk terus semangat dia mendapatkan ilmu, memahami ilmu. Namun hal yang harus kita ingat, karena agungnya nikmat ilmu ini, hati-hatilah. Jangan sampai kita kemudian keliru. Ya, menukar keagungan ilmu kemudian untuk mencari dunia, jangan sampai. Maka perhatikan nasihat beliau, karena waktu yang singkat, ya, maka kami langsung masuk kepada nasihat beliau yang agung ini. Barakallahu fikum ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara beliau sampaikan dalam nasihatnya, na'am, beliau mengucapkan, "Ansau ikhwati fillahi ta'ala talabatul ilmi umuril muhtasarah." Aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku karena Allah, para penuntut ilmu, dengan perkara-perkara yang ringkas sebagai berikut. Ya, yang pertama, beliau sampaikan kepada kita al-ikhlasu lillah. Untuk kita para penuntut ilmu selalu ikhlas karena Allah semata. Ingat, menuntut ilmu hukumnya apa? Fardu, sunnah, atau mubah? Apa hukumnya? Hukumnya penuntut ilmu? Dalam hadis dikatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya fardu. bagi setiap muslim. Nah, kita lihat seandainya setiap muslim sadar bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang wajib, ya, itu tentu masjid-masjid akan penuh mereka berdesakan untuk menuntut ilmu. Namun kebanyakan saudara kita muslimin tidak merasa perlu dengan ilmu, ya, sehingga mereka malas menghadiri majelis ilmu, malas mendatangi majelis ilmu karena merasa aman dirinya dari ancaman Allah. Hingga perhatikan, hukum menuntut ilmu fardu. Berarti menuntut ilmu itu ibadah yang agung. Maka ibadah yang agung ini harus ada pada diri kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau bawakan firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah aku perintahkan kalian, kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dalam surat Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Tidaklah aku perintahkan kalian kecuali hanya supaya kalian ibadah kepada Allah semata. Mukhlisina lahuddin. Memurnikan baginya agama. Kenapa ikhwah barakallahu fikum beliau memulai nasihat dan wasiat beliau kepada kita para penuntut ilmu supaya ikhlas? Ya. Karena ini adalah merupakan asas, pandasinya, landasannya, pokoknya. Yang mana kalau satu bangunan pandasinya kokoh, bagus, maka bangunan akan tegak dengan bagus dan kokoh. Namun kalau hancur, rusak awalnya, maka tak ada artinya kita membangun di atas pandasi yang rapuh, tiada artinya. Akan roboh, mencelakakan diri kita sendiri. Perhatikan ihfilah barakallahu fikum. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ya, dalam nasihat beliau kepada para penuntut ilmu juga, yaitu untuk ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan niat hanya karena Allah azza wa jalla di dalam menuntut ilmu. Tujuannya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan di samping kita harus ikhlas, kata beliau mengingatkan kepada para penuntut ilmu, di samping kita ikhlas semata karena Allah dalam kita menuntut ilmu, juga ada yang lain yang harus kita hadirkan dalam niat kita. Apa yang kedua? Yaitu kata beliau, ayyanwiya rabbul jahl an nafsi. Di samping kita ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah, juga kita berniat menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Ya, ingat, kita kalau enggak belajar enggak bakal dapat ilmu. Beda dengan dunia. Kalau dunia kita enggak kerja pun dapat rezeki, betul enggak? Kita enggak kerja, makan apa enggak? Makan tetap, baru dapat rezeki. Tapi kalau kita enggak belajar ilmu, pintar apa bodoh? Pintar apa bodoh? Pasti kebodohan tidak akan hilang. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum, ya, min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78, mengingatkan kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti apa-apa. Semuanya bodoh. Ada enggak anak lahir hafal Quran? Ada? Jangankan hafal Quran, oh, ibu bapaknya aja enggak kenal. Ya, dia kenal bapaknya, kenal ibunya setelah berjalan waktu, mulai adaptasi, perkenalan, interaksi dengan orang tuanya. Dia mulai dikenalkan dengan ini tangannya, ini matanya, ini telinganya, ini kepalanya. Siapa yang kenalin? Siapa yang ngajarin? Ibunya. Ya. Jadi ilmu itu pelan-pelan. Kalau anak lahir gak diajarin, dibiarkan, ya gak bisa apa-apa. Ya, makanya ikhwah barakallahu fikum, Allah katakan, "Faja'alakumus sam'a wal basara wal fu'ada." Allah ciptakan padamu adanya pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian syukur pada Allah Ta'ala. Jadi ingat, kita harus niat ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu, juga niat menghilangkan kebodohan. Hingga targetnya kita ini sampai kebodohan hilang dari diri kita. Kalau masih bodoh, jangan berhenti. Karena belajar susah, menghafal susah, malah berhenti gak mau mondok lagi. Akhirnya jadi pintar pasti tambah bodoh. Ya bodohlah, tambah bodohnya. Wong belajar aja gak bisa-bisa, kok malah gak mau belajar. Mana mau bisa? Kan begitu. Ingat ikhwah, nikmat ilmu ini termasuk nikmat khusus. Allah tidak memberikan kepada semua manusia. Ya, kalau rezeki dunia, Allah berikan. Seperti ucapan Syekh Nasir As-Sa'di, beliau ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa ada batas. Beliau menyebutkan rizki Allah itu ada dua sifatnya. Yang pertama rizku dunia. Rizki yang bersifat dunia. Yasulu bihal mu'min wal kafir. Rizki dunia ini didapatkan oleh mereka orang-orang mukmin juga orang kafir. Allah beri mereka semua. Yang mukmin, yang kafir, Allah beri nikmat dunia. Yang taat, yang maksiat, Allah beri nikmat dunia. Tidak hanya manusia, binatang pun semua Allah kasih rizki dunia. Betul apa enggak? Orang mukmin makan, orang kafir makan enggak? Sama. Mereka juga makan, minum di dunia. Ini rizki dunia. Ya. Kemudian yang kedua, rizkul qalb. Rizki yang di hati. Yahsulu bihal mu'min. Ini hanya didapatkan orang mukmin. Apa yang di hati? Berupa al-ilmu. Al-iman. Ya. Berupa ilmu, berupa iman. Yang ada di hati, ketakwaan, keikhlasan. Ini hanya orang mukmin yang dapat. Hingga ikhwafila barakallahu fikum. Beliau katakan dalam hadis. Innallaha yu'til dunya man yuhib wa man lam yuhib. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Sungguh Allah Ta'ala memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai. Juga orang yang tidak Allah cintai. Semua Allah kasih nikmat dunia. Namun satu hal yang harus kita sadar, wala yu'til iman, ay al-ilm, Allah tidak memberikan nikmat iman atau nikmat ilmu illa man yuhib, kecuali orang yang Allah cintai. Maka berbahagialah ikhwah barakallahu fikum ketika Allah anugerahkan pada kita Islam. Lalu Allah menjadikan kita ya dibimbing kepada sunnah sehingga menjadi ahlus sunnah. Bukan menjadi penentang sunnah. Bukan menjadi orang yang ingkar sunnah. Tapi kita orang yang cinta kepada sunnah. Kemudian bersyukurlah kita dibimbing Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Betapa banyak saudara kita muslimin benci terhadap sunnah. Anti pada sunnah. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamu afiyah. Begitupun betapa banyak saudara kita ahlus sunnah masih ingin belajar ilmu. Tapi mereka sulit untuk waktunya dapat ilmu. Satu, ada yang jauh dari tempat ilmu. Sehingga sebulan sekali baru bisa ada taklim dapatkan ilmu. Nah, antum yang tiap hari kira-kira senang atau bosan? Jawabannya di mana? Antum yang tiap hari diajari ilmu, senang apa bosan? Kok gak ada jawab? Bingung ya? Ini pilihannya dua. Senang apa bosan? Kok jawabnya kurang semangat lah ini. Tiap hari diajari. Lah kalau antum tiap hari dapatkan sate yang enak, dapat gulai yang enak, dapat makanan yang enak, senang. Betul? Tapi tiap hari diajari ilmu yang baik, kok gak senang? Lah ini di mana fitrahnya? Gitu loh. Nah ini kadang-kadang orang bosan malah. Di itulah ikhwah. Kadang-kadang seperti ungkapan ya innan ni'mah in 'azimat ya in kasurat ukirat. Yang namanya nikmat itu ketika banyak berlimpah kadang orang meremehkan. Kayak kita kadang karena tiap hari ada taklim, ah gampang besok, gampang besok, gampang besok, gampang nih enggak pernah taklim. Tapi bagi ikhwah yang jauh enggak pernah taklim, nikmatnya sebulan sekali dapat datang ustaz, taklim bersama ustaz, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kayak orang yang enggak pernah dapatkan ya air, tiba-tiba ada air hujan, wah syukurnya luar biasa. Nah itu. Maka ya barakallahu fikum, ingat, kita belajar ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Di samping ikhlas semata karena Allah sebagai ibadah, juga niatkan untuk menghilangkan kejahilan. Supaya apa? Kita tidak bodoh lagi. Sehingga baik sholatnya, baik ibadahnya, semua menjadi baik karena ilmu. Ya, makanya Allah Rasulullah SAW sampaikan, orang yang Allah keinginkan kebaikan pasti dia dipahamkan kepada ilmu. Paham sholat sehingga sholatnya jadi baik. Paham Quran sehingga bacaannya bagus. Paham dan mengamalkan bagus. Paham puasa, puasanya jadi bagus. Paham haji, hajinya jadi bagus. Nah, kalau sampai gak paham, ini yang bahaya. Dan disebutkan dalam ayat tadi, Allah sebutkan tiga anggota tubuh. Telinga, mata, hati. Ini tiga anggota. Sering Allah sebut dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tiga ini adalah pintunya ilmu untuk diri kita. Maka kalau kita sedang belajar, buka tiga pintu ini. Pendengarannya dipasang, matanya dibuka, jangan tidur. Hatinya siapkan konsentrasinya. Ya. Sebab kalau orang belajar, tiga anggota ini salah satunya tutup. Ini seperti gelas ini ketutup. Plek. Kalau diisi air satu tangki, kira-kira masuk enggak? Tidak mungkin, digerujuk air tidak mungkin masuk, kan tertutup. Sama orang belajar, semangat datang majelis ilmu, sampai di majelis ilmu ngantuk. Tep. Nah, sampai selesai, subhanallah bihamdika, tutup, kaget, sudah selesai. Yang lain nulis, dia tidak tahu. Itu tidak bakal dapat ilmu. Nah, kalau mata sudah tertutup, telinga masih dengar tidak? Dikasih uang pun kalau sudah ngantuk, tidak mungkin terima. Ya, itu. Ya, makanya tidak bisa. Ingat, buka telinga, buka mata, hati, persiapkan. Nah, kemudian yang ketiganya, belum membimbing kita untuk niat supaya kita membela agama ini. Berniat untuk membela syariat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempatnya, kita berniat juga untuk mengikuti Quran dan Sunnah, Alkitab dan Sunnah dengan sempurna. Karena tanpa kita belajar ilmu, tak mungkin kita akan paham Quran, paham Sunnah. Sehingga kita niat untuk bisa mengikuti Quran dan Sunnah dengan sempurna. Dan yang kelimanya, kita menuntut ilmu, ya, niat untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-19. Maka ilmuilah bahwa sungguh tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali, yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya fil barakallahu fikum, betapa agungnya ilmu, nilai dan keutamaannya, dan sering kita dengar keutamaan para penuntut ilmu. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya ilmunya, perjalanannya orang menuju ke majelis ilmu itu sudah merupakan perjalanan yang paling indah. Beliau sampaikan, "Na'am," dalam hadis bahwasanya man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh perjalanan menuju majlis ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Lihat perjalanan para penuntut ilmu, dimudahkan dengannya menuju surga Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang rugi kalau ikhlas karena Allah semata. Namun belum mengingatkan, ya, man talabal ilma yubtabi wajhallah, siapa yang menuntut ilmu yang mestinya hanya mengharap wajah Allah dalam menuntut ilmu, namun la yubtabi ila aradan minad dunya, ternyata dia punya tujuan lain untuk mendapatkan dunia, lam yajid raihatal jannah, ini orang tidak akan dapat bau harumnya surga kalau tujuannya untuk dunia. Makanya Rasulullah SAW dalam doa beliau ketika menutup majlis, ya, bersama para sahabat, beliau membaca doa yang panjang. Di antara doa yang beliau ucapkan, wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan dunia adalah sebagai puncak tujuan akhir kami dan cita-cita ilmu kami. Artinya jangan sampai kita belajar ilmu hanya sebatas ingin dapat ijazah, sebatas ingin dapat, ya, jabatan, sebatas ingin dapat kerjaan. Jangan, betapa rendah. Belajar ilmu, dapat ijazah untuk ngelamar kerja, jadi karyawan atau jadi kuli, ya. Subhanallah hadirin. Suruh jadi hamba Allah tidak mau, malah jadi hamba dunia. Jangan. Kita ilmu mulia. Jangan sampai dunia yang tidak ada artinya di sisi Allah, kita tukar dengan ilmu. ya, yang ilmu ini akan mengangkat derajat kita seperti Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beri dia ilmu, diangkat lebih tinggi beberapa derajat. Makanya beliau ingatkan di samping ayat Allah ta'ala tadi, Naam Syaikhul Bil Rahimah Taala membacakan atau mengingatkan dengan hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat, sungguh amal itu tergantung pada niat. Karenanya ikhwah barakallahu fikum, betapa agungnya nilai ilmu. Niatkan semata karena Allah supaya kita semua dapatkan fadilah dari ilmu itu. Sebab ya, seseorang itu akan sampai pada apa yang diniatkan. Walaupun awalnya dia bilang ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, tapi akan terungkap dan tersingkap hakikat yang ada di hatinya ketika akhirnya di mana posisi dia. Karena kalau dia memang ada tujuan dunia, tujuan ketenaran, akan sampai pada puncak ketenarannya. Hati-hati, seperti yang beliau sampaikan. Tiga orang yang pertama diputuskan urusannya oleh Allah. Ditunjukkan pada mereka pahalanya. Pertama adalah orang-orang yang mati syahid. Mengaku berperang, mati syahid, tapi dia dusta. Padahal dia ingin digelari sebagai pahlawan pemberani. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu. Dia menjadi seorang yang berilmu. Pintar Al-Quran, mengajarkan Quran. Namun dia tidak ikhlas karena Allah. Sehingga orang-orang yang seperti ini diseret, dilempar ke neraka wal-iyadzubillah. Nas'alullah salam afiyah. Baik, itu yang pertama. Perhatikan oleh kita untuk selalu menjaga keikhlasan dalam belajar ilmu. Sebab ini yang akan mengantarkan pada manfaat ilmu itu. Di samping manfaat buat kita, kalau kita ikhlas dalam belajar ilmu, akan membuat manfaat bagi yang lain. Namun kalau tidak dari awalnya keikhlasan ada, maka akan rusak yang lainnya. Rusak nanti amalnya. Rusak nanti semuanya dirusak. Dan akan merusak kepada umat. Ingat, orang yang belajar ilmu tidak ikhlas karena Allah, ingin ketenaran, dia akan merusak umat. Karena yang dia cari bagaimana umat senang. Sehingga dia tenar, disenangi orang banyak. Dan tidak menghiraukan keselamatan orang banyak orang ini. Yang penting orang semua senang dengannya, walaupun sesat, keliru, terserah. Yang penting umat senang. Ya, dia digelar dengan dai sejuta. Nah, sejuta rupiah kah? Naam. Ya fila barakallahu fikum. Yang kedua, nasihat beliau buat kita semua ikhwah. Ya. Nasihat buat kita. Dan antum ambil pelajaran dari kisah para ulama dulu maupun sekarang. Kebanyakan mereka yang hancur karena tidak ada keikhlasan padanya. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, antum perhatikan, di zaman beliau, ulama banyak sezamannya, tapi terfitnah dengan penguasa. Terfitnah dengan dunia. Sehingga beliau yang terus kokoh di atas ilmu, ya, di atas petunjuk Allah ta'ala dan ikhlas, subhanallah, beliau sampai sekarang ilmunya, kedudukannya terus dimuliakan dan diangkat. Begitupun Imam Malik, ketika di zaman beliau banyak orang-orang yang membuat kitab seperti kitab beliau Al-Muwatta, ya, kitab hadis. Sampai murid beliau mengatakan, ya Imam, bagaimana orang banyak membuat seperti kitabmu ini? Kata beliau, kullu lillahi abqa. Semua yang karena Allah itu yang akan langgeng, yang akan kekal. Masya Allah, sampai saat ini yang masih ada di tangan kita, bersama kita, apa Imam Malik rahimahullah. Allah yang akan mengangkat. Tapi mereka orang-orang yang memang hanya mencari gelar dunia atau ketenaran atau yang dunia, hilang, lenyap. Tertelan korun, lenyap, ditelan bumi, korun, lenyap, ditelan laut. Karena rakus jabatan. Wallahualam. Dan tidak pantas kalau orang berilmu tujuannya hanya untuk itu. Ya? Kemudian yang kedua kata beliau, as-sabru ala tahsilil ilmi wa mudaqarati wa riayati wa siyanati wa tablighihi. Yang kedua kata beliau, hendaknya bersabar. Bersabar untuk mendapatkan ilmu. Yang kemudian, bersabar untuk murojaah dan mengulang ilmu. Kemudian bersabar dalam ya, memelihara ilmu. Dan sabar dalam menjaga ilmu. Yang berikutnya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Jadi sabar ini dalam perkara ini, beliau mencakup 5 perkara ya. Pertama, sabar di dalam mendapatkan ilmu. Yang kedua, sabar dalam mudzakarah, mengulang-ulang ilmu, muraja ilmu. Terus sabar dalam memelihara ilmu. Terus sabar dalam menjaga, dan yang kelimanya dalam menyampaikannya. Harus semua ini sabar. Pertama, ya, kita sabar dalam mendapatkan ilmu. Ingat ikhwafillah barakallahu fikum. Ilmu dengan dunia lebih sulit mana dapatnya? Orang nyari dunia aja kayak orang mancing cari ikan, sabar enggak? Mancing, nunggu ikannya mau makan. Berapa lama nunggu ikannya mau makan? Kadang ada yang makan, kadang ada yang makan. Makan sendiri enggak mungkin. Ya. Itu loh, sabarnya orang mancing gitu loh. Semalaman, subhanallah. Cuma cara apa? 1-2 ekor ikan. Yang dijual paling berapa ribu rupiah. Nah, antum belajar ilmu. Betah enggak semalaman melek? Kadang-kadang enggak betah. Perhatikan ya, barakallahu fikum. Sabar ini adalah satu kemestian bagi penuntut ilmu. Menahan jiwa untuk bersabar dalam mendapatkan ilmu. Kemudian afilah barakum seperti yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i ta'ala. Hakun ala talabatil ilmi bujuhnum fi istiksamil ilm. Wajib atau mesti penuntut ilmu itu harus berupaya semaksimal usahanya dalam meraih ilmu. Dan sabar wasabru ala kulli aridin duna talabi. Sabar menepis hal-hal perlu. Yang akan jadi penghalang ilmu. Seperti ya, kita di dalam mencari ilmu. Dikatakan ya, oleh beliau. Sabar untuk mendapatkan ilmu ini mencakup pertama istimrar fih. Kita harus terus-terus upaya mendapat ilmu. Jangan sampai bosan. Ya, istimrar, terus-menerus. Ini upaya kita untuk mendapatkan ilmu. Ya, seperti yang akan kita sampaikan nanti. Kemudian yang keduanya sabar menahan lapar. Sabar menahan fakir, menahan kekurangan. Kurang apa coba? Kurang makan, kurang tidur. Itu orang menuntut ilmu. Selalu begitu. Nah kalau antum belajar ilmu, maunya makan kenyang, tidur banyak, ya gak dapat ilmu. Betul? Dia dapatnya apa? Lemu. Ya. Iya apa enggak? Kayak sapi loh, dipakani tok. Turu makan, turu tok. Lemu. Gak bakal dapat ilmu. Ya. Jadi yang namanya penuntut ilmu sabar alal ju, nahan lapar wal fakir dan nahan fakir dan yang lainnya. Ya. Hingga ya fila barakallahu fikum. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa ya, orang yang menuntut ilmu itu harus mencurahkan segala kemampuan jiwanya tahan dengan kesempitan. Seperti yang dilakukan Ahlus Sufah. Coba antum. Saya kisahkan sedikit kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersama Ahlus Sufah yang tinggal di Masjid Nabawi. Untuk terus belajar ilmu menulis menghafal hadis. Sampai-sampai saking laparnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Duduk sengaja di tempat yang biasa lewat Abu Bakar Umar ya, radhiyallahu anhuma. Betul dia duduk sudah lapar sudah sangat. Hanya pakaian kan cuma 1 lembar saja sarung. Abu Bakar lewat salam. Waalaikumsalam. Harapannya ini Abu Bakar lewat. Mudah-mudahan diajak makan. Ternyata lewat cuma salam lanjut. Ada Umar lewat lagi. Mudah-mudahan Umar lewat ini ada yang ajak makan. Ternyata lewat lanjut. Dan ingat. Gak gampang minta-minta. Tahan Abu Hurairah. Walaupun sudah kayak mau pingsan. Laparnya diganjel batu. Ya, dinahan perutnya. Tiba-tiba beliau Rasulullah SAW muncul dengan senyum. Beliau paham Abu Hurairah mesti lapar. Beliau paham. Sehingga dengan senyum beliau sapa. Assalamualaikum. Ya Rasulullah SAW memberi salam. Dijawabnya. Dikatakan ya Abu Hurairah. Kemari ke rumah. Diajaknya. Wah gembiranya ini pasti akan dikasih makanan. Namanya orang lapar. Harapannya apa? Kasih makan. Orang bodoh harapannya dikasih apa? Ilmu kan begitu. Ya. Kalau orang udah bodoh harapan dari kasih uang ya beda lagi. Nah hadirin, sampai di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar, beliau baru dapatkan satu mangkok susu dari orang hadiah buat beliau. Beliau biasanya kalau dapat hadiah atau dapat sedekah, beliau panggil Abu Hurairah dan teman-teman dari Al-Shufa. Sampai di rumah Nabi, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ini ada susu, satu mangkok ini. Tapi sabar, panggil teman-temanmu dulu. Subhanallah, berapa? Hampir 70 orang. Di dalam masjid. Loh, satu mangkok, kata Abu Hurairah. Aduh, satu mangkok, saya saja bisa habis. 7 orang semua, datang semua. Tapi karena beliau yang nyuruh, dipanggil semuanya. Akhirnya sampailah di rumah beliau, Al-Shufa yang banyak. Kemudian beliau katakan, ya Abu Hurairah, kasihkan ini kepada temanmu dulu. Dikasih temannya dulu. Dalam hatinya, jangan sampai habis. Diminum, kenyang, gak habis. Kasihkan sebelumnya, terus sampai semuanya minum. Tinggal beliau dan Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, sekarang tinggal kau dan aku. Minumlah sekuatmu. Kata Abu Hurairah, bismillah, diminum sampai kenyang, berhenti. Kata beliau Rasulullah, tambah ya Abu Hurairah, minum lagi. Sampai 3 kali, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tak sanggup lagi, katanya. Pada tadi, kata Abu Hurairah dalam hatinya, dia mengatakan, ya, tadi aku kira aku gak kebagian, padahal aku tak mampu menghabiskan juga. Subhanallah. Ini barokahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwah barakallahu fikum, contoh yang namanya penuntut ilmu harus tahan lapar, tahan ngantuk. Ya, kuat nahan lapar, kuat nahan ngantuk. Kalau penuntut ilmu maunya kenyang terus, tidur terus, enggak dapat ilmu, dapatnya apa? Lemu. Ya sudah. Baik barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang ketiga juga ada tidak putus asa. Untuk kita mendapatkan ilmu, di samping pertama terus menerus belajar, jangan putus asa. Yang ketiga ya, jangan putus asa. Ya, di samping tahan lapar, dan sungguh kadang-kadang ilmu itu akan mudah didapatkan dengan perut lapar. Dan akan sulit ilmu bagi mereka yang kenyang. Sehingga sudah menjadi pakaian para penuntut ilmu adalah penyandang lapar. Ya, selalu. Ya. Makanya antum di pondok pesantren itu, di ma'had, jangan mengharap kayak di rumah. Ya. Anak-anak di ma'had pengennya ma'am kayak di rumah. Orang tua maunya diskon ya ustaz, bayarnya tolong dikasih kurang. Loh, anaknya ingin makan yang layak, abinya maunya bayarnya diskon, didispensasi. Ya, yang frustasi siapa nanti? Bahaya pondoknya berhenti nanti. Ya. Subhanallah ikhwah. Mestinya anak-anak dilatih sabar, orang tua ya berusaha untuk mendukung supaya tidak sampai anak-anak kelaparan. Walhamdulillah kita bersyukur ma'had Ahlus Sunnah tidak ada yang keleleran, kelaparan, alhamdulillah tidak ada. Walaupun makan apa adanya, masya Allah, barokah. Ya. Nyatanya Pak, sehat, pintar, hafal Quran, masya Allah. Dan itu penting, jangan putus asa. Karena Pak, orang yang putus asa tidak bakal dapat ilmu. Nah, mihwa, barakallahu fikum, ingat ilmu beda dengan harta. Harta itu Allah yang membagi dan sudah ditetapkan. Tidak mungkin jatah kita akan berkurang, tapi ilmu. Kalau kita tidak belajar, tidak bakal dapat. Makanya yang diingatkan oleh Allah, innau la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafirun. Sungguh tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang kafir. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, ya, contoh ini Imam Ahmad, mungkin sufi kita bil haid tis'a sinina hatta fahimtuhu. Aku duduk belajar tentang bab haid saja 9 tahun sehingga aku paham satu bab. Itu Imam Ahmad rahimahullah taala yang cerdas, yang pintar. Nah kita ya belajar hafalin Quran baru berapa tahun. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Begitupun ya barakallahu fikum ya, kita diperintahkan untuk apa? Yang kedua tadi ya, sabar pertama dalam mencari ilmu, yang kedua sabar dalam mudzakarah. Dalam mudzakarah, dalam mengulang-ulang ilmu. Karena apa? Kalau ilmu tidak diulang-ulang, tidak dimurojaah, hilang. Ingat apa yang disampaikan Nabi SAW. Innama masalu sahibil Qur'an kama salil ibil al-mu'allaqah. In 'ada 'alaiha amsakaha wa in utalliqaha dhahabat. Sungguh permisalan orang yang mengenal Quran itu seperti unta yang terikat. Kalau unta itu tetap diikat terus, ya, akan tertahan unta itu. Diikat dan ditambatkan. Ya, diikat lehernya terus diikat di kayu atau di pohon. Akan tetap terjaga. Tapi begitu dilepas, ikatan yang ikat ke pohon itu, dia pergi, hilang. Ya. Begitu pula ilmu ini, kalau kita rajin mudhara mengulang-ulang ilmu yang kita hafal, akan melekat dalam hati. Tapi kalau kita malas mengulang, tidak mudhakara, tidak muraja lagi, lepas. Makanya antum jangan sampai, para santri, para tolaba, ya, jangan sampai, wah bosan ustaz. Pagi muraja, setoran, sore setoran lagi, setor terus. Subhanallah, bersyukurlah antum ada ustaz yang sabar mendengar. Antum meroja'ah, antum setoran. Bapak ibumu belum tentu sabar, betul enggak? Maka yang dititipkan di mahad. Kalau sabar di sendiri di rumah. Enggak mampu di rumah. Nah, antum syukur. Karena orang tuamu enggak mampu di rumah. Ingin antum belajar yang baik di pondok pesantren. Supaya terdidik dengan disiplin. Karena di rumah sulit untuk disiplin antum. Satu itu, kedua juga orang tua sibuk untuk mencari ma'isyah. Makanya di sinilah adanya ta'awun syar'iyah antara orang tua dan para asatidah, wali santri dan para asatidah, supaya pembelajaran tetap. Kemudian Imam barakallahu fikum, ingat, ya, dikatakan oleh Imam Al-Hasan, "Ghailatul ilmi an-nisan wa tarkul mudzakarah." Hilangnya ilmu itu disebabkan karena lupa dan tidak mau mudzakarah. Begitupun kata Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan innama yudhabul ilm an-nisyan wa taqul mudzakara. Sungguh akan hilang ilmu itu dengan sebab dua ini. Pertama karena lupa. Terus yang kedua karena tidak mau mudzakara, enggak mau muraja'ah, enggak mau mengulang-ulang. Ilmu hilang. Ya, ilmu akan hilang dengan gampang. Sudah menghafal ditanya ustaz, bagaimana? Lupa ustaz. Namanya orang lupa, masih ingat apa enggak? Namanya lupa ya hilang. Gitu. Itu ilmu hilang. Jadi wafilah, kalau kita penuntut ilmu, kehilangan ilmu itu rugi. Seperti mereka pencari uang, ketika hilang uang, rugi. Maka dicari uang kemana? Subhanallah. Ya. Nah, wafilah barakallahu fikum. Kita mestinya akan berusaha. Untuk terus berusaha menambah dan menambah ilmu. Agar kita apa? Bisa mengejar orang-orang yang lebih dulu. Seperti Abu Hurairah, perhatikan. Semangatnya dia sampai minta kepada Nabi SAW mendoakan agar tidak lupa ilmu yang didapatkannya. Dan didoakan sehingga seperti itulah faedahnya. Kemudian yang ketiganya sabar dalam menjaga. Ya, sabar di dalam apa? Menjaga ilmu. Ya, dalam memelihara ilmu. Yaitu apa? Diamalkan. Kita supaya terjaga, terpelihara ilmu kita, amalkan ilmunya. Sebab dengan kita mengamalkan ilmu, ya, kita akan bisa terus mengingat ilmu itu. Di samping menghafal, mengamalkan. Ya. Dihafalkan, diamalkan, ditulis ilmu yang kita dapat. Dalam rangka apa? Memelihara ilmu. Ya. Ini diantaranya cara untuk memelihara ilmu yang kita dapat, yaitu diamalkan. Seperti ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Tabaqul ilma bil amal." Kalian terapkan ilmu yang kau dapat dalam bentuk amal. Lam yakun nuskhatun fil kitab, jangan hanya tulisan di catatan-catatanmu tok. Jangan cuma ditulis tok, tapi dihafal. Terus diamalkan, diterapkan dalam amal. Kun muta'assiran bi ilmika fi ibadatika. Kata beliau, mestinya ilmu yang engkau dapatkan itu benar-benar nampak pengaruhnya, ya, pertama di dalam ibadahmu, yang kedua fi akhlakika, dalam akhlakmu, yang ketiga fi muamalatika, dalam muamalahmu. Tunjukkan ilmu yang kau dapatkan nampak dalam ibadahmu, makin bagus, makin khusyuk, ya, makin tumaknina, makin tepat waktu. Kemudian di dalam akhlakmu makin mulia kepada orang tua, pada saudara, pada tetangga, kepada sesama, kepada ustaz, kepada teman. Ya, semakin nampak. Bukan diajar ilmu makin hari kok makin kurang ajar. Ini namanya enggak belajar. Ya. Kemudian nampak di muamalahmu. Jujur, amanah. Nah ini. Kata beliau dalam akhir ucapannya. Man amila bima alima razzaqahullahu ilman ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, Allah anugerahkan baginya ilmu yang belum dia dapat. Ini rezeki dari Allah akan ditambah kalau kita amalkan. Makanya cara memelihara ilmu dengan mengamalkan. Isya. Stop dulu. Nanti lanjut. Hah? Lanjut pun enggak? Lanjut sedikit. Sayyid, ikhabar kalafikum. Adapun yang keempat tadi, sabar di dalam menjaga ilmu. Yaitu apa? Jauhi para penguasa, jauhi orang-orang kaya. Karena sungguh penyakit orang yang berilmu ini akan jatuh di situ. Ketika mendekat penguasa atau mendekat orang-orang kaya. Ini adalah pantangan para penuntut ilmu. Ya, awalnya dia ilmunya banyak. Lebih banyak ilmunya dibanding harta yang dimiliki saudaranya. Tapi karena dia mendekat orang kaya, seakan-akan dia jadi bodoh. Kaya, ya, sapi yang ditusuk hidungnya. Sudah mengikuti maunya orang kaya. Ini adalah penyakit aib. Orang yang tidak menjaga ilmu karena mendekati penguasa, mendekati orang-orang kaya. Maka perhatikan ihwa barakallahu fikum. Mulia ilmu dibanding harta, dibanding jabatan. Jangan kita jatuhkan diri pada kebinasaan diri. Sebab banyak fitnah menimpa karena perkara ini. Dan terakhir yang kelima tadi, sabar di dalam apa? Ya, menyampaikan ilmu. Ini sungguh akan banyak gangguan yang harus dihadapi ketika seorang menyampaikan ilmu. Baik, ihwa barakallahu fikum, kita sholat dulu. Barangkali nanti sebentar kita sambung untuk nasihat yang berikutnya semampu kita. Tentunya, ya, kalau subuh tidak mungkin lah kita. Nanti saja pada Isya kita balik ya. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.